Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiya la wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-22, bab maja'a anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Bab apa-apa yang datang, yakni dari nusus, nas, yang menjelaskan bahwa ada sebagian dari umat ini berhala yang beribadah kepada selain Allah SWT. Telah disebutkan bahwa di antara pelajaran penting dari bab ini menumbuhkan al-khawfu minasyirk, tumbuhnya kekhawatiran atau rasa takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dari terjatuh kepada kesyirikan ini akan melahirkan upaya untuk ta'allum fiddin, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepadanya dari berbagai bentuk dan jenis kesyirikan. Karena Nabi SAW telah, sebagaimana yang telah disebutkan, telah menyatakan bahwa ada sebagian umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan, baik hal itu dia sadari atau tidak, sehingga wajib bagi setiap umat ini untuk berhati-hati dari kesyirikan. Berhati-hati dari kesyirikan itu mengharuskan ia mengenalinya, sehingga mengenali kesyirikan, mengenali tauhid untuk mewujudkannya, untuk menyempurnakan hal itu, maka juga harus mengenali kesyirikan dan berbagai bentuk-bentuknya agar ia bisa menjauhi dirinya dari terjatuh ke dalamnya atau melakukan berbagai hal yang menjadi sebab mengarah kepadanya. Al-wasilatu ila syirki. Kita masih pada hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang kandungan dari bab ini. Kita lanjut. Lalu dalam hadis itu, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa hal yang akan terjadi menimpa kepada umat ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, bahwa akan ada dari umatku ini para pendusta yang berjumlah 30. Telah disebutkan bahwa ini bukan pembatas, tetapi ini adalah tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan jumlah pengikut yang banyak. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, seluruh mereka mengaku bahwa ia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, kata Nabi SAW, padahal akulah penutup para nabi. Setelah beliau SAW wafat, maka tidak akan ada lagi nabi yang membawa syariat baru, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelanjut dari tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja memang di akhir zaman akan turun sebagaimana yang akan disebutkan insyaallah Nabi Allah Isa alaihi wasallam. Tetapi yang beliau jadikan sebagai aturan hukum dan syariat yang diamalkan adalah syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan syariat yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan posisi atau kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam di saat itu di akhir zaman tersebut adalah sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kedudukan beliau sebagai nabi tentunya lebih utama dan lebih tinggi, lebih mulia daripada kedudukan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-khatamul ladhi khutima bihi ay innahu akhirun nabiyyin, penutup, yakni sesuatu yang digunakan untuk menutup, sebagai penutup, bahwasanya maknanya bahwa beliau adalah akhir dari para nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah dari salah seorang kalian, melainkan akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan sebagai penutup para nabi. Berarti beliau penutupnya, tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yanzilu Isa ibn Maryam fi akhiriz zaman hakiman bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musalliyan ila qiblatihi, hanya saja akan turun nanti di akhir zaman Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam sebagai hakim yang menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengerjakan salat mengarah kepada kiblat beliau sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ka'bah, mengarah kepada Ka'bah. Fa huwa ka ahadi ummatihi, sehingga beliau seperti salah seorang umat beliau, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa afdalu hadhil ummah, bahkan beliau adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terafdal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladhi nafsi biyadi la yanzilanna fikum ibnu maryam hakaman muqsita falayuksiranna saliba walayaktulanna alkhinzira walayada'anna aljizyata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh benar-benar pasti, disebutkan dalam bentuk beberapa penguatan, lam lamut taukid awaqiyatun fi jawabil qasam, kemudian nun nun taukid yang menunjukkan betul-betul dan sungguh akan terjadi, sungguh benar-benar akan turun kepada kalian Ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam sebagai hakim dan seorang yang adil. Dia sungguh, beliau sungguh akan mematahkan, menghancurkan salib, akan membunuh Al-Khinzir, ya, khinzir yakni babi, hewan. Walayadha'annal jizyah, dan sungguh benar-benar beliau akan meletakkan jizyah, yakni tidak lagi menerima jizyah. Jizyah yang disyariatkan dari semenjak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berakhir hukumnya hingga ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam diturunkan. Bukan memansuhkan, bukan syariat Nabi Isa yang memansuhkan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak, tetapi ini seluruhnya dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, yakni kesimpulannya, jizyah itu berlaku semenjak dibolehkannya di zaman Nabi SAW hingga turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika beliau telah turun, hukum jizyah dihapus. Yang ada atau yang tersisa hanyalah pilihan beriman ataukah dibunuh. Nah, wala yad'annal jizyah, sungguh benar-benar beliau akan meletakkan jizyah. Qauluhu, dalam hadis disebutkan, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura. Ini kelanjutannya. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Sungguh wala tazalu ta'ifah, dan terus menerus akan ada sekelompok dari umatku ini yang tetap di atas al-haq mansurah, dalam kondisi tertolong, ditolong oleh Allah. La yadhurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan mereka man khadalahum, orang-orang yang mentakdzil mereka. Mentakdzil maksudnya meninggalkan dan tidak mau membantu, tidak mau menolong. Wala man khalafahum, dan tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, yakni mereka terus menerus berada di atas al-haq dalam kondisi Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah, ketika menyebutkan pelajaran ini, beliau menukilkan dari Syekh Aman al-Jami' rahimahullah, guru beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, qad tusyir hadhihi al-ibaratu bil qillah. Ungkapan ini itu mengesankan jumlah yang sedikit, minoritas. Ya. Nah, dari lafaz tadi sini. La bal hurrah, kata beliau, namun tidak seperti itu pada hakikatnya, atau bahkan mereka banyak jumlahnya. Fi ahdi sahabat, di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yakni sepeninggal Nabi SAW di zaman sahabat, hum ahlul kathrah, mereka yang paling banyak. Ya. Wa bani Umayyah, demikian pula selanjutnya dari Banu Umayyah. Wa awail ad-daulah al-Abbasiyah, dan di awal-awal daulah al-Abbasiyah. Summa fi ahdil Ma'mun, kemudian di zamannya Al-Ma'mun, summal Wasiq, kemudian di zamannya Al-Wasiq, summal Mutawakkil, kemudian di zamannya Mutawakkil, qallu, mereka sedikit. Hal ini disebabkan di beberapa zaman tadi itu munculnya fitnah khalqul Quran, al-qaulu bil khalqil Quran. Mereka orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, aqidah Mu'tazilah. Nah, yang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup di masa itu, dan beliau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkomitmen, ya, beliau berkomitmen di atas kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Li'annahum ta'atharu bi fikril Mu'tazilah, thumma ba'da dzalika katharu. Katharu. Karena di saat itu banyak manusia terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, kemudian setelah zaman-zaman tersebut kembali Ahlus Sunnah Ahlul Haqqi Mansurah, mereka dalam jumlah yang banyak. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kita lanjut. Qala Yazid ibn Harun, berkata Yazid ibn Harun rahimahullah wa Ahmad ibn Hanbal, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, in lam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum. Kalau ahlul haqqi ta'ifatun min ahli min ummati Rasulullah SAW alal haqqi mansurah, kalau mereka ini bukan ahlul hadith, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Yakni dari beliau, dari mereka, dari ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadith ini adalah ahlul hadith. Mereka orang-orang yang berpegang dengan hadith-hadith Rasul SAW, dengan sunnah Rasul SAW. Qala Ibn al-Mubarak wa Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Sinan wal Bukhari wa ghairuhum, berkata Ibn al-Mubarak, Ali ibn Abdil al-Madini, Ahmad ibn Sinan, al-Imamul Bukhari dan yang lainnya rahimahumullah, innahum ahlul hadith, sesungguhnya mereka yang dimaksud dalam hadith ini adalah ahlul hadith. Wa an ibn al-Madini riwayat humul Arab, dari Ali ibn Abdil al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan salah satu riwayat menyebutkan humul Arab, mereka adalah kaum Arab. Wastadala bi riwayatin man rawa, beliau mendalilkan atau mengambil dalil dengan riwayat hum ahlul gharbi, mereka adalah ahlul gharb. Ya, wa fusita al-gharbu bidalwil azimah, dan ditafsirkan al-gharbu ya dengan ember besar. Lian al-araba humul ladina yastaquna biha, karena kaum Arab dahulu mengambil air dengan ember ini, ember besar untuk menampung air, ya, mengambil mungkin dari sumur atau dari tempat air. Nah, jadi yang dimaksud hum ahlul gharb, yakni ahl al-Arab, kaum Arab. Nah, dalam tafsir Al-Azizul Hamid Syekh Sulaiman rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari rahimahullah taala hafizahullah, beliau menyatakan, Syekh Sulaiman rahimahullah beliau mengatakan, qultu wala ta'arudha bainal qawlaini idh yamtani an yakuna ta'ifatul mansuratu la ta'riful haditha wala sunan rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal la yakunu mansuran alal haqqi illa man amila bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlul haditsi minal arab wa ghairihim. Kata beliau rahimahullah, saya katakan, dan tidak ada pertentangan di antara dua pendapat ini, ya. Nah, karena tidak mungkin ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka orang-orang yang tidak mengetahui hadis, demikian pula tidak mengetahui sunnah Rasul SAW. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan di atas al-haq kecuali mereka mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah adalah ahlul hadis dari kalangan kaum Arab atau selain mereka. Ya, jadi penyebutan kaum Arab bukan menunjukkan pembatasan, ya, tetapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang mengikuti atau berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Makanya mereka ditolong oleh Allah karena berjalan dengan syariatnya Rasul SAW. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, yajuzu an takuna ta'ifatu jama'atan muta'addida min anwa'il mu'minin. Boleh saja kelompok tersebut, ta'ifah tadi adalah sekumpulan, jumlah, sejumlah jama'ah dari berbagai jenis dari kalangan kaum mu'minin. Ma baina syuja'in, ada yang pemberani. Wa basirin bil harbi, ada yang mengetahui pertempuran. Wa faqihin, ada yang faqih. Wa muhaddithin, ada yang ahlul hadith. Wa mufassir, ada yang ahli tafsir. Wa qa'im bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, orang yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa zahidin wa abidin, seorang yang zuhud, seorang yang bersik, yang beribadah, abid, ahli ibadah. Boleh saja dari seluruhnya. Wa la yalzamu an yakunu mujtami'in fi baladin wahid, dan tidak harus mereka itu orang-orang yang berkumpul di satu negeri. Fi qutrin wahid wa iftiraquhum fi aqtaril ardi, bahkan boleh saja apakah mereka berkumpul di satu daerah tertentu, di satu arah tertentu, ataukah mereka terpencar-pencar, terpisah-pisah di berbagai penjuru daerah. Bisa saja. Yang penting akidahnya sama, mereka disatukan dengan prinsip yang sama. Wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahid wa an yakunu fi ba'din duna ba'din minhu. Dan boleh saja mereka berkumpul di satu negeri, satu daerah, dan mereka ada pada sebuah daerah, tidak pada daerah yang lain. Bisa saja memungkinkan. Wa yajuzu ikhla'ul ardi min ba'dihim awalan fa awalan ila an la yabqa illa firqatun wahidatun bi baladin wahid. Dan memungkinkan atau bisa saja kosongnya suatu daerah dari sebagian mereka sedikit demi sedikit, maksudnya ditinggal, ada di antara mereka yang wafat, yang meninggalkan daerah tersebut, hingga tidak tersisa kecuali sekelompok yang ada di suatu daerah saja. Bisa memungkinkan semua itu terjadi, tidak bertentangan, tidak mesti mereka bersatu berkumpul di satu daerah. Boleh saja mereka terpencar-pencar, terpisah-pisah di berbagai daerah, atau ada di sebagian daerah, tidak ada pada sebagian yang lain. Pisah. Faidan qaradu ja'a amrullah, apabila mereka telah meninggal, in qaradu maksudnya telah tidak tersisa, ya, maka datanglah perkara Allah. Naam. Intaha mulakhasan ma'a ziyadatin fi. Selesai secara ringkas bersama adanya tambahan. Qalahul Hafidz, disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, wa fihi, pada hadis ini, dalilun ala annal ijma' hujjatun. Ada dalil bahwa ijma' kaum muslimin itu hujjah. Kalau kaum muslimin sudah bersepakat atas sebuah perkara, ketahuilah itu hujjah. Li'annal ummata idza ijtama'at faqad dakhala fihim at-ta'ifatul manzura. Karena sesungguhnya seluruh manusia, seluruh umat ini jika telah bersatu, maka tentunya masuk di dalam kelompok atau kategori atau orang-orang tersebut adalah ta'ifatul manzura. Berarti mereka ada di dalamnya. Seluruhnya sepakat menetapkan satu hukum yang sama, maka ketahuilah hukum yang ditetapkan itu adalah al-haq. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umat ini dalam satu perkara yang sama, seluruhnya mereka memutuskan atau menetapkan satu perkara yang sama, kecuali itu al-haq. Nah, artinya kalau sudah mereka sepakat, berarti menunjukkan itu al-haq. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nah, umatku tidak akan bersatu di atas sebuah kesesatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, wa fihi al-ayatul 'azimatu annahum ma'aqillatihim la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum wal bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah. Ayat yang mulia ini padanya ada ketetapan atau ada keterangan bahwa mereka ini ta'ifatul mansurah, ya, meskipun sedikit tidak memudaratkan mereka orang-orang, sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia yang menyelisihinya, ya. Dan Ahlussunnah itu sedikit di antara manusia yang lain. Meskipun mereka sedikit, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang khadalahum, tidak mau membantu, tidak mau menolong mereka, wala man khalafahum, atau orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak memudaratkan. Wal bisyaratu, kabar gembira ini menunjukkan bahwa al-haq itu tidak akan hilang secara menyeluruh. Al-haq tidak akan hilang secara menyeluruh. Berarti ini rahmat Allah bagi umat ini. Ya, Allah merahmati umat ini di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, ya, sepanjang zaman setiap waktu ada ahlul haq, ada ahlus sunnah, ya, yang akan menyuarakan al-haq, yang akan menyampaikan al-haq, sehingga agama itu tidak akan hilang atau tidak akan terkaburkan. Nah, kabar gembira untuk umat ini. Qultu, saya katakan, wahtajja bil imamu Ahmad ala annal ijtihada la yanqati'u madamat hadhihi ta'ifatu mawjudah. Saya katakan bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan nas ini bahwa al-ijtihad, pintu ijtihad itu tidak terputus selama masih ada, selama kelompok ini masih ada, ya. Nah, selalu terbuka pintu ijtihad itu. Artinya terkadang ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan ijtihad sehingga mengharuskan mereka, orang-orang yang mengetahui, ya, mengetahui alat-alatnya, perangkat-perangkatnya, untuk kemudian berijtihad. Nah, qauluhu hatta ya'tiya amrullah, dalam hadis disebutkan selalu terus-menerus kelompok ini yang ditolong oleh Allah ini di atas al-haq ada hingga datang perkara Allah. Apa yang dimaksud dengan hingga datang perkara Allah? Qala rahimahullah al-zahir annal murad bihi maruya min qabdi man baqiya minal mu'minin birihit tayyibah. Yang zahir bahwa yang dimaksud dengan perkara Allah yang datang adalah apa yang diriwayatkan dari nas berupa diwafatkannya kaum mukminin yang tersisa dengan berhembusnya angin yang lembut. Tidak ada seorang pun yang ada ada iman pada kalbunya lalu menghirup ataukah menghirup angin yang lembut tadi kecuali dia akan wafat, sehingga tidak lagi tersisa di muka bumi ini ahlul haq, tidak lagi tersisa di muka bumi ini ahlul iman, kaum muslimin, sehingga yang tinggal adalah orang-orang kafir. Wa wuqu'il ayatil 'idham, dan terjadinya tanda-tanda kiamat besar. Tsumma la yabqa illa syirarun nas, kemudian tidak lagi tersisa di muka bumi ini kecuali manusia-manusia yang terjelek. Kama rawal hakim an Abdullah ibn Amr qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, la taqumu as-sa'atu illa 'ala syirril khalqi, hari kiamat tidak akan tegak kecuali menimpa kepada makhluk yang terburuk, yang terjelek. Hum syarru ahlil jahiliyah, mereka adalah kaum jahiliyah yang terburuk. Qala Uqba ibn Amir li Abdullah, berkata Uqba ibn Amir radhiyallahu taala anhu kepada Abdullah, a'lamu ma taqul, sungguh aku tahu apa yang kamu barusan ucapkan wahai Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Yani sahabat Uqba bin Amir menimpali, ya, apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa apa yang kamu ucapkan, yang kamu katakan, sungguh aku telah dengarkan dan aku telah tahu. Wa amma ana fa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adapun aku sungguh aku mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Abdullah bin Amr berkata menyandarkan kepada apa yang dari beliau mengucapkan, ya. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala menambahi bahwa sungguh aku telah tahu apa yang kamu ucapkan, dan ucapan itu atau makna kandungan ucapan itu aku dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau bersabda, ia mengatakan zahirin la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumus sa'atu wa hum 'ala dhalik. Terus menerus kelompok dari umatku ini akan berperang, ya, yakni akan yuqatiluna 'ala amrillah, ya, di atas perkara Allah, di atas syariat Allah. Mereka nampak, ya, la yadhurruhum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang hari kiamat dalam kondisi mereka di atas perkara tersebut. Mereka berada di atas amalan tersebut. Faqala Abdullah, kata Abdullah, beliau tambahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, wa yab'atsullahu rihan rihuhal misku wa massu, mengutus suatu angin yang aromanya aroma misik, lembutnya seperti selembut sutra, ya, kain sutra. Fala tatruku ahadan fi qalbi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu, di mana angin ini tidak menyisakan seorang pun yang di kalbunya ada sekecil apapun berupa keimanan kecuali angin ini akan mewafatkannya, yakni menyebabkan dia wafat, dia meninggal. Nas kemudian yang tersisa adalah manusia-manusia yang terjelek, fa alaihim taqumus sa'ah, atas mereka inilah tegaknya hari kiamat, sehingga mereka yang mendapati hari kiamat itu iyadan billah. Nasallallahu alaihi wa alaikum alafiyatu wassalam. Jadi yang dimaksud hatta ya'ti amrullah, yakni ketika datang perkara Allah, diwafatkannya seluruh kaum mukminin muslimin dengan keluarnya angin, dengan diutusnya oleh Allah angin yang lembut, yang orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak lagi dikatakan di muka bumi ini nama Allah Allah Allah. Yani tidak ada zikir, tidak ada ibadah, tidak ada yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada mereka lah tegaknya hari kiamat. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fal muradu bi qauli fi hadithi Uqbah wa ma asbahahu, maka yang dimaksud dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis Uqbah dan yang semisalnya, hatta ya'tiyahumus sa'ah, hingga datang kepada mereka waktunya, yakni sa'atuhum, yakni waktunya, waktu mereka, wahia waktu mautihim bihububirih, yakni waktu wafatnya mereka dengan berhembusnya angin yang lembut tadi. Dzakarahul Hafidh, disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah. Wa qad ikhtalafa fi mahalli hadhihi ta'ifah. Sekarang permasalahan baru, diperselisihkan tentang tempat tinggal atau menetapnya ta'ifah ini. Mereka di mana sih? Karena tidak disebutkan tempatnya, sehingga muncul permasalahan di mana mereka tinggal atau di mana mereka menetap. Faqala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, innahum takunu fi Baitul Maqdis, mereka di daerah atau di Baitul Maqdis Palestina. Kama dzakara kama rawahu Tabrani min hadithi Abi Umamah, qila ya Rasulullah wa ainahum, sebagaimana dalam riwayat Tabrani dalam hadis Abu Umamah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka ini di mana Taifah Mansura tadi? Qala bi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yakni mereka di Baitul Maqdis. Ya, wa qala ibnu Muad ibnu Jabal hum bisyam, berkata Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mereka di Syam, daerah Syam, ya sekitar itu, ya, Palestine dan sekitarnya. Wa fi kalami Tabari ma yadullu ala annahu la yajibu an takuna fi Syam, dan dalam kalamnya Imam Tabari rahimallah menunjukkan bahwa tidak mesti mereka menetap atau ada di daerah Syam. Au fi Baitul Maqdis daiman, atau selalu yang ada di Baitul Maqdis. Bal qad takunu fi mawdi'in akhar fi ba'dil azminah, bahkan bisa saja Taifah Mansura ini ada di tempat yang lain pada sebagian waktu. Yakni penyebutan tadi bukan menunjukkan bahwa mereka selalu ada di daerah tersebut, ya, sehingga bisa saja mereka ada di tempat-tempat yang lain di waktu-waktu yang lain. Iya, kalau pada sebagian waktu mereka ada di Syam. Ya. Nah, qultu, lalu kata musannif rahimallah, saya katakan, wa yashhadu lahul waqi' wa halu ahli Syam wa ahli Baitul Maqdis min azminatin tawilatin. Dan ini dipersaksikan atau dibuktikan dengan kenyataan dan kondisi penduduk Syam dan penduduk Baitul Maqdis dari masa yang lama, masa yang panjang. La yu'rafu fihi man qama bihadzal amri ba'da Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ashabihi fil qarni sabi' wa awwalits tsamin. Ya, karena tidak dikenal, tidak diketahui pada mereka ada orang yang menegakkan perkara ini. Ya, menegakkan perkara, ya, al-haq ini setelah zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid-muridnya pada kurun atau pada abad yang ke-7 atau awal abad yang ke-8. Setelah itu tidak diketahui dari mereka, dari penduduk Syam, penduduk Baitul Maqdis, orang-orang yang menjalankan hal ini. Fa innahum kanu fi zamanihim 'alal haqqi yad'una fi ilayhi wa yunadhiruna 'alayhi wa yujahiduna fihi. Karena sesungguhnya mereka ini, Syekhul Islam rahimahullah dan murid-muridnya di masanya, di zaman itu di daerah Syam, ya, mereka mengajak kepada al-haq, ya, dan mereka yunadhiruna alaihi, Syekhul Islam, yakni berdebat untuk membantah, ya, bukan berdebat, yakni membantah alul batil. Nah, makanya sering kali kita dapati dalam materi-materi atau isi dari kitab Syekhul Islam rahimahullah, yakni untuk membantah kebatilan. Karena memang di zaman itu banyak, di wilayah beliau banyak, sehingga beliau tegak dengan urusan itu, dengan perkara ini. Nah, wa yujahidu nabi, dan beliau berjihad dengannya. Waqat yaji'u min amzalihim ba'du bi Syam man yaqumu maqamahum bi da'wati ilal haqqi wa tamassuk bis sunnah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan bisa saja atau boleh jadi, ya, akan ada semisal mereka ini setelah nanti di Syam, yakni setelah zaman murid-muridnya tidak ada lagi. Lalu kata beliau rahimahullah, dan bisa saja nanti akan ada masa atau waktu-waktu mendatang, ya, orang-orang yang semisal mereka yang menegakkan al-haq di daerah Syam, yang menjalankan seperti yang mereka kerjakan, yang mereka jalankan berupa dakwah kepada al-haq, ya, dan berpegang teguh dengan sunnah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Artinya hadis atau riwayat itu tidak kita tolak, ya. Nah, tetapi para ulama menjelaskan itu di waktu-waktu tertentu, bukan menunjukkan setiap waktu selalu ada, akan ada, sehingga patokannya patokan tempat atau wilayah, tetapi yang menjadi patokan atau tolak ukurnya, ya, apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan, apakah sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Nah, wa mimma yu'ayyidu hadha anna 'alal haqqi was sunnah fi zamani al-a'immatil arba'ah wa tawafara al-ulama fi dhalika az-zaman wa qablahu wa ba'dahu lam yakunu fi mahallin wahid. Dan termasuk yang menguatkan hal ini bahwa alul haq was sunnah, alus sunnah pada zaman a'immatul arba'ah, imam empat, ya, para ulama tersebar di zaman itu sebelumnya dan setelahnya, mereka tidak di satu tempat yang sama, tapi mereka terpencar-pencar. Ada yang di Mesir, ada yang di Baghdad, ada yang di Madinah, ada yang di Makkah, ada yang di Syam, ya, yakni di waktu atau di zaman alul haqi ada di Syam, ya. Zaman al-a'immah, para ulama tersebar dari berbagai, di berbagai daerah, mereka tidak berada di satu daerah, satu tempat yang sama. Balhum fi ghalibil amzar, bahkan mereka di mayoritas berbagai penjuru negeri. Fi Syam minhum a'immah, di daerah Syam ada imam-imam. Wa fil haramain, di Makkah dan Madinah ada imam-imam. Wa fi Misra, ada di daerah Mesir juga ulama. Wa fil Iraq, di daerah al-Iraq, terpencar. Mereka tidak di satu daerah. Sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa penyebutan tempat Syam atau Baitul Maqdis pada sebagian riwayat itu tidak menunjukkan tempatnya yang dimaksud sepanjang masa atau pada setiap waktu, tidak, tapi pada waktu tertentu saja. Wa kulluhum 'alal haqqi yunadhilun wa yujahiduna 'alal bid'ah walahum al-musannafatul lati sarat a'laman li ahli sunnati wa hujjatan ala kulli mubtadi', ya. Naam. Seluruh mereka alal haqqi yunadhilun, yakni bertarung, ya, untuk membela al-haq, mujahadah melawan ahlul bidah, dan mereka memiliki karya-karya tulis yang hingga saat ini menjadi referensi atau rujukan-rujukan besar dari ahlus sunnah dan sebagai hujjah untuk membungkam setiap mubtadi'. Nah, telah mereka tuliskan, ya, telah mereka wariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Tugas kita hanya tinggal mau bersabar mempelajarinya, mau membaca, mengkaji, menelaah, ya, dan memahaminya. Fa'ala hadha fahadhi ta'ifatu qad tajtami'u wa qad taftariqu. Berdasarkan hal ini, maka ta'ifah mansurah tadi bisa saja mereka berkumpul di suatu daerah dan bisa saja mereka terpencar-pencar, bisa saja boleh jadi hal itu. Bukan suatu keharusan berkumpul di sebuah daerah. Boleh saja ada di daerah Syam dan ada juga di daerah yang lain. Wa qawla Mu'ad la yufidu hasrah bi Syam. Sesungguhnya hadis Abu Umamah dan perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu tidak memberikan faedah pembatasan. Wa inna ma yufidu anna takunu fi Syam wa fi ba'dil azman la fi kulliha. Bahkan memberikan faedah mereka ada di Syam pada sebagian masa, tidak pada seluruhnya, ya, tidak pada semua waktu ada di Syam. Nah, pada sebagian masa atau waktu saja. Tersisa lafaz terakhir tabarakallah, insyaallah akan kita pelajari setelah azan karena ini akhir dari bab ini. Berikutnya insyaallah bab yang baru. Qala rahimallahu qauluhu tabarakallah. Tabaraka wa ta'ala, afwan, tabaraka wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, al-barakatu naw'an. Al-barakah itu ada dua macam. Ahaduhuma barakatun hiya fi'luhu. Yang pertama adalah barakah, perbuatannya. Wal fi'lu minha barak, dan fi'ilnya adalah barakah. Wa yata'adda bi nafsi taratan wa bi adatin wa bi adati ala taratan wa bi adati fi taratan. Barakah, lafaz fi'il madhi barakah, itu bisa menasabkan maf'ul bih dengan sendirinya, barokaka. Oh, na'am, ya. Allah memberkahimu misalkan, ya, secara langsung, atau dengan huruf jar ala atau fi, barakallahu alaik, atau barakallahu fik, dengan ala atau dengan fik. Bisa dengan sendirinya, bisa dengan huruf jar ala ataukah dengan fi, semuanya memungkinkan. Wal maf'ul minha mubarak, dan yang maf'ul, maksudnya maf'ul itu orang yang diberkahi, itu dalam bahasa Arabnya mubarak. Wa huwa ma ju'ila minha kadzalik, ya, ini seorang yang dijadikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kana mubarakan bi ja'lihi ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang diberkahi dengan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberkahinya, menjadikan ia berkah, ya, memberikan berkah. Wa naw'u tsani, jenis yang kedua, barakatun tudafu ilahi idafata rahmati wal izzah. Barakah yang disandarkan kepadanya, kalau yang pertama tadi, barakah yang merupakan perbuatan Allah, yakni Allah memberkahi. Kalau kita terjemahkan dalam lafaz bahasa kita, barakatun yang pertama, barakatun hiya fi'luhu, yakni Allah memberkahi, Allah memberkahi hambanya yang Allah kehendaki. Siapa yang diberkahi oleh Allah maka dinamakan dengan mubarak, orang yang diberkahi oleh Allah SWT. Kalau yang kedua, barakah yang disandarkan kepadanya, kepada Allah, idhafatu rahmah wal izzah, wal fi'lu minha tabarak, dan fiilnya adalah tabarok, ya. Kalau tadi fiilnya barokah, kalau ini fiilnya tabarokah. Kalau barokah itu fiil yang mutaaddi, membutuhkan maf'ul, baik dengan sendirinya atau dengan harful jar ala atau fi. Kalau tabarokah itu tidak membutuhkan maf'ul, ya. Walihada la yuqalu li ghairihi dhalik, oleh karena itu tidak dikatakan kepada selain Allah dengan lafaz tabaraka. Wala yasluhu illa lahu azza wa jalla, dan tidak layak diberikan sifat ini kecuali hanya kepada Allah. Makanya disebutkan fahuwa subhanahul mutabarik, karena Allah Subhanahu wa taala lah mutabarik, yang penuh dengan berkah. Wa abduhu wa rumbanya, dan rasulnya diistilahkan dengan mubarak, beda ta saja. Satunya ada ta tabaraka, mutabarik itu khusus sifat bagi Allah. Adapun tanpa ta, mubarak, itu diperuntukkan untuk orang yang Allah berkahi dari makhluk. Kama qala al-Masih alaihissalam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang Allah firmankan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan diriku mubarakan, seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. yakni tanda kenabian Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Faman yubarik Allah fihi wa alaihi fa huwa al mubarak maka dialah orang yang diberkahi. Wa ma sifatu tabarak fa mukhtassatun bihi, adapun sifat tabarak itu sifat khusus pada Allah, bagi Allah. Kama atlaqaha ala nafsi fi qawli, sebagaimana yang Allah sebutkan secara mutlak dalam firman-Nya, tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah Rabb semesta alam. Dan firman Allah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun, maha berkah Allah yang jiwa alladzi biyadihi, yang kuasaan segala sesuatu, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Afala taraha kaifa ittaradat fil Qur'an jariyatan alaihi muqtasatun bihi la tutlaqu ala ghairi, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an hal ini berlaku khusus hanya untuk Allah, yakni lafaz tabarak, sehingga jangan menyandarkan atau memberikannya kepada makhluk dengan huruf ta, jangan menyebutkan mutabarak atau mutabarik kepada makhluk. Ya, karena al-mutabarik itu khusus bagi Allah. Adapun manusia atau hamba yang diberkahi oleh Allah diistilahkan dengan mubarak. Ya. Waja'at ala bina'is sa'ati wal mubalagati. Kata Allah ta'azam, dan datang dalam bentuk sa'ah wal mubalagah, seperti lafaz ta'ala, ta'azam, tabarak, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Faja'a bina'u tabarak ala bina'i ta'ala, maka datang seperti susunan bangunan kata ta'ala, alladhi huwa dalun ala kamalil uluwi wa nihayati, yang itu menunjukkan kesempurnaan. Fakadhalika tabarak, maka demikian pula lafaz tabarak, dalun ala kamali barakatihi wa si'atihi, menunjukkan tentang kesempurnaan keberkahan Allah dan keagungannya, kebesaran wazan. Allah maha besar, Allah maha berkah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ja'a bi kulli barakah, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan segala keberkahan untuk siapa yang Ia kehendaki. Naam. Seperti itu. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari bab yang ke-22, babu maja'anna ba'dha hadhil awthan ya'budul awthan ya'abada ba'dha ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Berikutnya insyaallah kita masuk pada bab yang ke-23, bab maja'a fi sihir, bab apa-apa yang datang dari nas yang menunjukkan tentang sihir, apa hukumnya, bagaimana bentuk-bentuknya, ya, ini bagaimana hukuman atau akibat yang dirasakan atau yang didapatkan bagi seorang yang melakukan praktek sihir ini, dan yang semisalnya insyaallah dipelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Ada kurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.